kenal kamu tanggal sekian, bulan sekian, di jalan cinta gang sekian, nomor sekian. Kita pacaran lamanya sudah sekian, ku hitung-hitung makan biaya sekian. Di restoran 7 kali bayar sekian, nonton ke bioskop 5 kali sampai sekian, belum ke pesta beli kado jumlah sekian, ku hitung-hitung semua jadi sekian. Segalanya jangankan kalung emas, rantai kapal ku belikan, jangankan minta ke Bali, ke bulan pun ku kabulkan. Masa iya sih? Tapi yang menyakitkan, sudah habis-habisan, teganya kamu bilang cintamu cukup sekian. Kau sakit ke dokter bayar sekian, beli kosmetik dan pakaian habis sekian, belum pelesiran keluar kota sampai sekian, ku hitung semua jadi sekian. Kabulkan. Tapi yang menyakitkan, sudah habis-habisan, teganya kamu bilang cintamu cukup sekian. Tapi yang menyakitkan, sudah habis-habisan, teganya kamu bilang cintamu cukup sekian. Tapi yang menyakitkan, sudah habis-habisan, teganya kamu bilang cintamu cukup.